agunga paralu. Agung paraluna paranuda panjang ya pangampur. Ampura sapa panjangna galuran ucat sanung tunga carita nucan laksana. Laksana ayeuna urang dek ngagalur turunan jaman kapungkur mapai-mapai carita jaman baheula. Ngagalur turunan jaman kapungkur nyacap kena carita nuka tunda baheula. Urang nyukruk galur kapungkur mapai carita nuka tunda baheula dikikis diadu manis disaroja saroja jati jati ning mayang. Urang ngawiosakeun kawontenan di salebeting nagara nu kaceluka kandang ewuh kalau kajana pria katatangga nagara. Kajam paring angin-angin atuyeun nyatana di nagara pajajaran. Saham nu nuju calik dina korsi gading ngadepan di langkan cana lengga ing nawaretna. Kajabinnya tanatu Yusri Maha Prabu Siliwangi anu nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton. Pingkalihnya tanah atu yenu jantan garwa jenengan nana subang lara. Kalayan tuang pinutra nyata na atu yenu walangsung sang jenengan. Mangsa narita tuyeun nyatana Sri Maha Prabu Siliwangi paligane nyatana lami-lami pok ngandikan ngandikan lilis manis leuleuy keude alonnya panengandikan ira. Tembalanana sang Maha Prabu kaligane pok ngandikan boko-boko mas anaking tuang pinutra kula. Salik bager satatan nyatana jeung ramas sapang lampitan anaking. Tuh kaulanun rama sumangga apie putra panjenengan kaulanun. Ngahaturakeun sembah pangbakti ka kersa jeung rama mugia kersa jeung rama nampi kana sembah pangbakti putra panjenengan kaulan. Atuh bok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titi songong belengok nuka klang lanyak camplak agung cukup lumur anu kasuhun kaulanun jembar hampura anu ditedah. Sumangga putra panjenengan walangsung sang kaulan nedapang bakti titik resa jeng ramah kaulan un rame. Anaking walangsung sang bagjati nemenan nyata nayina kerama ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak marganu jadi lantaran nyata na ayina sampean geus nyaosan kana pangangkir rama sorangan anaki. Duh dawul laras pangandika kaulanun rama atuh bade aya pikir saeunaon kaulanun rama tiasa nangangkir putra panjenengan. Anaking walangsung sang ramasa nyatana dina atu dina danget ieu nyatana ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana ayeuna tiasa kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton bageur tapi dina sagedengan kabunga hati ramai. Nyata na sok risisian ku bisa rempan siun ku beja marga nu jadi lantaran. Sabara poe nu kaliwat saminggu nu parantos kalangkung nyata na ayena ramate ningali pasemon hidup. Katingali nangan ngungungang lu siang rawuhing dalu anaki. Apan hidup teh calon narpati di negeri calon raja di negara. Walang sungsang tuang putra nama. Tuh kaula nun rama. Agung cukup lumuran nu kasuhun jembara hampuran nu diteda kaula nu. Putra panjenengan atuh dina danget ieu nyata na ditaros ku kerasa jeung rama. Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nun rama. Aduh marga nu jadi lantaran kieu kaula nun rama. Mugia kresa jeung rama tong jantan bendu. Putra panjenengan teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Lamun siang sudah tuang, lamun wangi sudah kulem. Putra teda nyatana tuh sabara poet nyatana nukaliwat. Putra teh nyatana ngagaduhan pariwanan kaula nun rama. Atanapi ngagaduhan impian. Namung putra teh ngaraos sanjakal marga nu jadi lantaran nyatana atuh ye putra panjenengan ngagaduhan impian teh kaula nun. Papanggih rejeng hiji nyatana satria anu elok rupana. Kaula nun rama eta satria teh nyatana masihan wejangan-wejangan syariat agama Islam kaula nun syariatna kanjeng nyatana Nabi Muhammad kaula nun. Namung putra teh arokaya turbalaka nyatana teu acan tuntas atuh eta ngagaduhan pariwanan. Kaligane putra teh nyatana lilir nyaring. Putra panjenengan teh kitu kaula nun rama. Ah atuh ieu putra teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Lamun siang sudah tuang, lamun wengi sudah kulem. Lantaran putra teh emut kana eta pariwanan lantaran teu aya atuh pikeun ngaguru ka mana nya kedah ngilarina kaula nun rama sabab teu aya nyatana guruna. Kitu kaula nun rama de wajiduh penduka kasuhun salah katarima kaula nun ku putra panjenengan. Eta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi. Kaligane barang ngadangu cariosan tuang pinutra nyatana atuh ye Pangeran Walang Sungsang. Kaligane imut ngagelenyu tembalan nyatana Sang Prabu Uwan. Anakin Walang Sungsang dedeh bager dedeh. Ayeuna nyatana hidup majar mane ngagaduhan pariwanan atanapi nyatana ngagaduhan impian. Aya nyatana anu masihan wejangan-wejangan atanapi aya nu mapapatahan aya nu magahan nyatana syariat-syariat agama Islam be. Anaki hidup teh nyatana jalma ngora. Hidup teh jalma bakal calon narpati di negeri calon raja di negara. Ulah kena isu, ulah kena gendam, ulah kena hipnotis. Sebabnya tanah syariat agama Islam syariatnya nyatana Nabi Muhammad. Itu nyatana tetiasa dirubah nyatana tilulur agama nyatana atu juata itu anak ini. Uduh kaula nun rama. Lan atu nyatana putra leuwih seneng. Putra teh nyatana leuwih seneng. Putra leuwih seneng, putra leuwih seneng nyatana kana eta syariat-syariat agama Islam kaula nun syariat Nabi Muhammad kaula nun. Putra teh leuwih seneng, putra teh leuwih condong, putra leuwih seneng kaula nun. sabab mengingat nyata na teu aya keur guruna kaula nu kitu. Ramadewa Ji Agung cukup lumuran nu kasuhun jembar hampura nu ditedek. Walangsung sang tuang putra Rama anak ini. Atuh lamun kitu nyacarana apan ieu Rama nyatana make agama-agama luluhur Rama. Bener. Lamun kitu nyacarana rek bertentangan nyatana ieu jeung Rama. Aduh, si hapunten anu kasuhun Rama Dewaji. Benu kasuhun salah katarima Rama Dewaji salah katarima. Putra ternyatana Rama Gusti leuwih seneng leuwih condong karena eta syariat agama Islam kaulanun Rama. Mugia kersa jeung Rama ngawidian be ka putra panjenengan kaulanun. Atuh eta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi ngadangu cariosan jantan tuang pinutra nyatan atuh ye Pangeran Walangsungsang kekeh nyatana rek ngil atana pinyatana leuwih seneng leuwih condong kana syariat-syariat agama Islam. Atuh kadeligane nyatana reup beureum kreum-kreuman bangetna nambaga beureum nyatana panon bolotot waos kakerotan da amarah kagila-gila. Atuh eta nyatana Pangeran Walangsungsang sampe ngalakonan ditampiling gapit dicabok rangkap disepak didupak sampe ngalakonan dicangking bitisna dicangkeweng-cangkengna sampe ngalakonan dibebet-bebetkeun dibalang-balangkeun. Lantaran nyatana teu patuh atuh ieu nyatana kanu jadi kolot bertentangan nyatana masalah agama. Kitu nyatana atuh eta Sang Prabu Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atuh ieu amarah kagila-gila sampe ngalakonan eta atuh Pangeran Walangsungsang diusir ti eta nagara. Diusir ti eta karaton atuh Pangeran Walangsungsang nyatana leuwih seneng leuwih seneng. Atuh ayeuna nyatana ngaraos bunga Amarwata suta bunga Gunung Amarwata na kajenteung teu calik di nagara teu calik di karaton. Atuh ieu kaligane nyatana undur ti karaton. Eta Pangeran Walangsungsang nyatana ayeuna terus ngalolos ti karaton. Seja indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara nyatana bari awak gara renek balas ditenggel. Hararejo balas ditonjok nyatana balas disepak balas didupak nyatana lantaran atu eta bertentangan agama nyatana atu jeng tuang ramana. Pangeran Walangsungsang sampe ngalakonan undurna ti eta karaton nyatana sampe ngalakonan asup leweng kaluar leweng. Naik gunung tumurun gunung atuh ieu gunung luhur diunggah jeroang jero diturunan. Nete akar ngambing jangkar terus lumaku terus lumampah mapai leuweung aheng mapai lebak seangat. Eta Pangeran Walangsungsang nyatana undur ti nagara tina pangkonan tuang ramana nyatana indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara. Ngebat lumaku ngebat lumampah nyatana tuye ke arah timur sampe ngalakonan atuye dingin pinasti anyar pinangih tedi carita lakuna tedi carita lampan tedi carita sajalan-jalan tedi carita dungkap bae atuye nyatana kahiji tempat nyatana atuye ka suku Gunung Marapi sampe ngalakonan dungkap nyatana karaja desa di suku Gunung Marapi. Barang dungkapna nyatana tuye karaja desa suku Gunung Marapi eta Pangeran Walangsungsang nyatana atuye ngaraos lelesatulang sandi nyatana lesu teboga bayu lupa teboga panaga lir kapukai bunan lir kapas kapanasan. Mangsa narita Pangeran Walangsungsang nyatana kaligane nyatana rapsi dakap sunungul tunggal ngalakonan nyatana atu eta tapakur di eta tempat. Ngalakonan tapakur atu eta di raja desa suku Gunung Marapi. Barang nuju tapakur nuju munajat kayang murbawi sesa atu eta nyatana Pangeran Walangsungsang kaligane nyatana saha anu dungkap ka eta tempat. Nyatana atu aya dina sapengkerenana Pangeran Walangsungsang kaligane nyatana atu eta nyatana anu dungkap ka eta tempat kaligane pok ngandika waduh ponggawa sampean kernaun guna kernaun gawe aya di tempat nyatana ngalakonan tapakur. Nah hanya tanah sampean sahajeng kaluaran ti mana naon tujuan sampean pangnanya tanah tapakur di tempat barang copa denge tes karasa atu ye nyatana ku Pangeran Walangsungsang barang nyatana atu ye breh kening ngali nyatana eta dina sapengkeureunana aya atu ye hiji sepu atanapi nyatana aya hiji aki-aki anu mangadeg dina sapengkeureunana tembalanana Pangeran Walangsungsang kaligana aduh kaulanun eyang sihapunten anu kasuhun kaulanun agung cukup lumur nu kasuhun jembar hampura nu diteda eyang putra panjenengan teh Walangsungsang jenenganana putra pajajaran kaulanun jauh ngabaduyut lemut anggang lalayaran nyatana atu anggang maranan dungkap paye tempat putra panjenengan teh nyatana atu yelese teboga bayu lupa teboga panaga kaulanun eyang waduh ponggawa jadi sampean jenengan Walangsungsang kaluaran ti pajajaran aduh leres pisan kaulanun eyang tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi kaulanun naon sababna sampean pangna aya di tempat aduh kaulanun eyang nuhun eyang putra panjenengan ditaros kaulanun ku kersa jeung eyang kaulanun putra teh nyatana tiasana indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara kaulanun sejak milari nyatana agama Islam kaulanun ngilari guru agama Islam kaulanun mugia eyang nyatana atu masihan petunjuk atanapi mugia eyang agaduhan kaulanun eyang dedeh tinemenan anak Walangsungsang lamun bener sampean nyatana atu rek ngilari guru agama Islam keur eyang nyatana atu teh acan aya kelak-kelakna acan sementara waktu nyatana atu sampean anu bakal ngadok ngagaduhan ayeuna leuwih hade yu urang nyatana cuang ka petapan Gunung Marapi ka puncak Gunung Marapi. Misalna sampai nyatana sampai kapanggih jodoh hidup iu nyatana jeng eyang ka puncak Gunung Marapi aku luntan nyatana iu Pangeran Walangsungsang nyatana tumut kana kapalaina sang nyatana api sang hyang danuarsih nyatana naik ka Gunung Marapi saparantosna dungkap nyatana tu iu ka sang nyatana ka puncak gunung nyatana aya dina pangkonanana sang hyang danuarsi sampe ngalakonan ditari sampe ngalakonan didami atuh ieu sampe ngalakonan dijodokeun nyatana atuh ieu jeung tuang pinutrana eh etan nyatane Pangeran Walang Sungsang atu ieu aya dina pangkonan nyatana atu ieu Sang Hyang Danuwarsih nyatana sampai atu eta Pangeran Walang Sungsang sampai katimu jodo Rejeng tuang pinutrana Sang Hyang Danuwarsih jenenganana Nyi Indang Ayu Pangeran Walang Sungsang mangsa narita nyatana atuh sampai ngalakonan ditarik didami dijodohkeun nyatana jeung Nyi Indang Ayu dina umur nyatana atuh 23 taun eta Pangeran Walang Sungsang nyatana aya di puncak Gunung Marapi Parantos ngagaduhan istri jenengan nana nugelis indang nyatana nugelis indang ayu mangsa narita urang cuang tunda lampana cuang tenden gesan samperencak tunda urang gesana lain atu urang cuang nyatur kendai iya nyatana di nagara pajajaran jenenganan atu iya nyatana di nagara pajajaran jenenganan atu etan nug Sang Sudewi jenenganana atu Rara Santang lantaran nyatana leungitna Pangeran Walang Sungsang berang peting nyatana cerik letik balilihan sampai ngalakonan nyatana socacara rindu eta nyatana Mas Rara Santang mangsa narita nah. Cerik letik berang kalawan peting leungit teu nyatana anu jadi sadulur anu kolot jenenganana Pangeran Walang Sungsang nah. Atuh lami malami nyatana eta nu Nyimas Rara Santang mangsa narita sampai ngalakonan reup sare nyatana tibrana teu kira-kira aya dina salebeting karaton Barang nyatana nuju sarete kali gane atu ye nyatana aya sawarahawati Atanapi ngagaduan pariwanan kitu deui Papanggih rejeng hiji satria anu punjul lingga papa Jeung deui nyatana elok rupana harum kayanana Yeah. Eta nyatana aku ieu dina pariwana nyatana papanggih rejeng hiji satria elok rupana Atanapi nyatana seungit kaayanana masihan wejangan-wejangana syariat agama Islam kalayan nyatana eta nu Nyimas Rara Santang besok pagi jaga baring magal nyatana ngagaduhan pamegat Raja Islam atanapi bakal ngagaduhan tuang pinutra nyatana pamegat anu bakal punjul sabuana. Eta nyatana Nyimas Rara Santang. Mangsa narita nyatana atu keur ngalakonan sare tibrana teu kira-kira kali gane nyatana terus lilir nyaring. Barang lilir nyaring teh nyatana pinutri. Rara Santang jenenganana atu ye terus ngejatina salebeting karaton. Kaluarnya tanah atu ye ti nagara sejanya tanah atu emut kana eta pariwanan kalayan bakal nyusul tuang raka anu nyatana ngalolos teu aya bakal. Pinutri teh sampai ngalakonan undur pundung dangdan geyang. Wajah teta nagara teaya bekas-bekas naaca Ayin nanya tanah teta pinutri Tuang pinutra Sri Maha Prabu Siliwangi Ngalolos di nagara nyata na teaya bekas-bekas naaca Kaligane atuye Kersa jang ibunya tanah subang larang barang ningali tuang pinutrana nyatana sadua-dua ngalengi tanpa lebih hilang tanpa karana Ngajerit maratang langit ngoceak maratang jaga tulung bantu Sunan Ramna Aduh, aduh, kaulanun Gusti. Cilaka, Gusti cilaka, tuang pinutra sadayana teu aya. Tuang pinutra ngalolos tanpa bekas kaulanun. Ngalolos tanpa bekas. Eta nyatana jenenganana Subang Larang ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Nyatana nubruk atuhi nyatana sumembah ka kersa jeung Gusti Sri Mahaprabu Siliwangi. Sri Mahaprabu Siliwangi mangsa narita sampe ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata simet. Sakedapan teu lemek teu nyerek nyatana bingung nu teu manggih tungtung mana susah nu taya sudah. Marga nu jadi lantaran tuang pinutrana nyatana ngaleungi tanpa lebih ilang tanpa karana ngalolos nyatana ti nagara teh aya bekas-bekas nacan. Atweta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi terus nyatana ngalakonan atu ieu. Sewaka nyatana atanapi ngumpulkeun balak bala tentara ngumpulkeun para senopati. Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atu ieu sampe ngalakonan ngangkir jenengan nyatana ngumpulkeun atu nu jadi papati jenengan anak Patih Agantala. Naek kalayan Patih Siput. Langsang papatih nyatana sadayan atu ye nampi utusan ti Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atu ye kedah ngilari tuang pinutra nu ngalolos tanpa bekas. Atu eta nyatana Patih Agantala kalayan Patih Siput mangsa narita sampe ngumumkeun kapala prajurit kapara santana kapara tantama atu ye nyatana sadayan anu nampi utusan atu ye sampe ngalakonan gubar kataburan. Milari tuang pinutra nyatana Pangeran Walang Sungsang kalayan nyatana nugelis Nyimas Rara Santang. Sadayan nyatana atu ye gubar kataburan. Aya anu nyatana kapaleuweungan, aya nu mapae padesaan, aya nu ngalakonan tarak tapa nyatana atu. Milari tuang pinutra sadayana nyatana atu eta para tantama sadayana para senopati sadayana atu eta para gagedeng. Nyatana teu wantun mulang lamun can nyatana hasil karya atanapi nyatana teu wani mulang nyatana lamun can mawa atu eta nyatana hasil dua tuang pinutra. Ayeuna tunda lampahna nyatana di nagara keur ngalakonan nyatana panik kaayaanana. Patuli balak-balak tentara nyatana anu nyusul-nyusul ka paleuweungan anu nyusul-nyusul ka padesaan. Urang cuang catur keundeung. Jenenganana atuh ieu Rara Santang anu lunta nyatana ti nagara. Ngalakonan lumaku ngalakonan lumampah ke arah timur. Benar. Gunung luhur di unggahan jurang jero di tunurunan nete akan ngembing jangkar. Benar. Etanya tanah pinutri sampai dungkap. Ayeuna nyatana atuh ieu ka Gunung Tangkuban Parahu. Sanarita nyatana sang pinutri Rara Santang mangsa narita nyatana atu eta dungkapna ka Gunung Tangkuban Parahu. Benar. Raga pangawakanana acukna soek sinjangna soek balas ti kakarait nyatana atu ieu kana sanggrah kana runtang kana kayu kana batu atu eta nyatana sampe ngalakonan sampeanana barareuh lantaran balas lumaku. Pinutri nyatana ngalakonan cerik leutik balilihan bari nyatana atuh ieu cumelukan jadi sadulur nyatana nu kolot jenenganana Pangeran Walang Sungsang. Tembalanana pinutri kaligane duduh teuing kaulanun kakak. Kakak Pangeran Walang Sungsang di mana sampean ayana duh ieu rayi. Ieu nyatana adi geulis pakayakeun si kakanya kakak. Yeraka wake nyusul kaulan. Nun kakak yeraka wake nyusul. Si kakak di mana ayah nanya kakak. Barang eta pinutri keur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat nyata na bari ngurutan atuh eta sukun anu parantos barareuh lantaran balas lumaku balas lumampah. Kaligane nyata na saha anu dungkap ka eta tempat atuh ye jenenganna Nyi Indang Sukarti. Kaligane pok ngandika tembalanna Nyi Indang Sukarti. Waduh. Bayi, sampean nyatana kernaon guna kernaon gawe ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat di ieu aya Gunung Tangkuban Parahu. Sahanya sampean, jeung ti mana sampean naon tujuan sampean pangna aya di ieu tempat eta nyatana raksukan sampe ngalakonan sararoek model kitu. Duh, kaulanun eyang. Atuh ye putra panjenengan terara santang jenengan anak kaulanun. Kaluaran ti pajajaran tuang putra kersa jeung Rama Prabu Siliwangi kaulanun. Nuju nyusul-nyusulnya tanah sadulur anu kolot jenengan anak Pangeran Walangsungsang kaulanun eyang. Duh eyang mugia eyang masihan. Pitudu di mana ayah nanya tanah atuh yen sadulur ragawaking anu kolot jenengan Walangsungsang kaulanun eyang. Eta tembalan nananyi Indang Sukarti nyatana kali garepok ngandika. Waduh bayi. Heulaan nanyatana plekara kakak sampean nyatana eyang teterang di mana ayana. Ngan ye eyang nyatana lantaran ningali raga pangawakan sampean eta nyatana sampe pasik sak model kitu tanda rupana acukna soek sinjangna soek. Ye eyang bakal masihan nyatana angguan ka sampean atanapi bakal masihan acu ka sampean ye baju nyatana si Dewa Mulia Junggra angge ku sampean. Ye baju nyatana watekna rahayu. Kahiji nyatana watekna rahayu ka dua nyatana atuh ye. Hindar tina malapetaka tanapi hindar tina pancabahaya sanajan asup kana cai moal baseuh. Sanajan asup kana api mual karasa panas. Kahiji lan kadua watekna nyatana cepet atuh lumaku bakal cepetnya lumampah kamana nya nu dituju sakedap metra bakal dungkap anak nyatana anak ieu. Ngan ayeuna plekara nyatana kakak sampean ayeuna leuwih hadejung. Yeuh ku eyang nyatana ditempatkeun tuh geura datangan nyatana ka Gunung Liwung kaki ajar sakti. Kedidinya sugan nyatana ayah sih pemberian anak-anak ini. Atwetan nyatana pinutri nugelis rara santang mangsa narita nampi atwetan nyatana angguana tanapi nampi nyatana baju Sedewa Mulia. Benar. Tembalan pinutri, aduh kaulanun eyang hatur nuhun eyang. Atulah mungkitunya carana amit eyang nyatala atu ye putra panjenengan bakal ngedungkapan ka Gunung Liwung kaulanun. Benar. Jung anakinya. Atu eta nyatala rara santang saparantos napamitan. Kali gane sakedap metra. Lir malam tu merapi ngapi saciptaning duma di kali gane dungkap nyatana atu ye ka Gunung Liwung kana pangkonan anak Ki Ajar Sakti. Ki Ajar Sakti waspada permana tinggal. Kadungkapan nyatana atu eta rara santang dungkap kana pangkonan anak. Tembalan anak Ki Ajar Sakti. Waduh. Bayi rara santang. Ayana nyatana sampean. Aduh kaulanun eyang. Ir nyatana raga waking rara santang putra pajajaran kaulanun. Sejam milari nyatana tuang raka mugia kersajang eyang masihan petunjuk kaulanun eyang. di mananya tanah atuh ya kakak. Wah langsung sang kaulanu di mana ayana eyang. Duh mugia eyangnya tanah tong rangating panggalih eyang. Duduh Rara Santang, duduh pisan anakku. Ayina plekaranya tanah kakak sampean walang sungsang. Parantos ngagaduhan garwa jenengan ananyi indang ayu tuang pinutra sang hiang dan warsi tuh ayana di puncak Gunung Marapi. Deduh anaki Rara Santang deduh. Yuh ayina nyatana. Sebab nyatana sampean datang kena pangkonan eyang. Ayina nyatana sampean bakal dipasihan ngaran. Atanapi bakal dipasihan jenengan sampean bakal dijenengan kenratna eling besok pagi jaga bari. Bakal nyatana ngagaduhan tuang pinutra punjul sabuana. Eta jenengan anak pinutri nuget nyatana nyimas Rara Santang. Kali gerepok sasauran. Aduh kaulanun eyang rebunuhun laksa ketika bingahan eyang. Atuh nyatana ayina putra panjenengan pamit eyang bakal nyusul nyatana atuh sadulur kolot jenengan anak pangeran walangsung sang kaulanun eyang. Jung anak ing geralu makubral geralu mampal. Eta nyatana Rara Santang. Ayina undur nyatana atuh yetiki ajar sakti. Di petapan Gunung Liwung ayeuna nyatana sampai ngalakonan dungkap atuh ye ka Gunung Marapi. Barang dungkapna ka Gunung Marapi kaligane breh nyatana atuh eta Pangeran Walangsung Sang nyatana anu nuju kumpul ngariung nuju nyatana atuh ye bongkok ngaroyok. Hey. Kaligane Rara Santang cumeluk tinu jauh. Duh kaulanun kakak. Amin kakak Jiragawating kakak Rara Santang dungkapan pangkonan kakak kaulanun amin. Eta walang sungsang nyatana pangeran walang sungsang barang nyatana cop kadengetes karasa ngalirik kana sapengkeureunana atuh eta nyatana Rara Santang aya dina pangkonan anak kali gale siling tubruk kali gale siling rangkul. Atuh ye saling tubruk saling rangkul mangsa narita. Itu kaayaanana nyatana apeta pangeran walang sungsang jerjeng nyatana adina Rara Santang patepang patepung lawung deui nyatana di puncak Gunung Marapi. Barang atweta nyatana pangeran walang sungsang kalayan Rara Santang nuju paungku-ungku nyatana saling rangkul nyatana lantaran apiin nandakeun nyatana kadedeh nandakeun kanyaan bari pok nyatana sasauran pangeran walangsung sang adimas Rara Santang be aye bagja tinemenan ayeuna patepang patepung lawung deui naon sababna kenging nyatana bejati saha ayeuna hidep nyatana nyusul nyatana akang atuh nyatana nyusul si kakak ka ieu tempat adimas. Aduh, kaulanun kakak. Panjang caritana kakak, panjang caritana. Barang eta nyatana nuju gundam jatur. Kaligane nyatana atuh ye. Tuang pinutra sang yang danuarsi nyindang ayu kaligane ngajerit maratang langit ngociak maratang jagat. Duh, kaulanun rama. Itu aya pinutri geuning paungku-ungku aya pinutri nyatana geuning ngarangkul. Duh, atuh katua ngaraka pangeran walangsungsang. Duh, pinutri biji nyatana biji ti mendi wanoja kaluarti mananya arama. Barang cop kadengetes karasa atuh ieu ku pangeran walangsungsang. Dedeh tinemenan. garwa ragawaki indang ayu. Ayeuna nyatana ulah salah sangka ieu nyatana adik kaula. Jenenganana Rarasantang sadulur opat ku Hinis nyatana saibu sarama ti nagara Pajajaran. Aku mangsa narita barang atuh dibejakeun kali Ganesh Seling tubruk kali Ganesh Seling rangkul. Sampai ngalakonan nyatana kumpul ngareu. Nyatana Pangeran Walang Sungsang Rara Santang kalayan nyatana Nyimas Indang Ayu kalayan Sang Hyang Danuwarsi nyatana anu nuju kumpul ngariung bongkok nyatana atleta di salebeting petapan gunung nyatana di puncak Gunung Marapi sampai poe deui ma poe deui nyatana atu ye minggu deui bulan deui bulan deui nyar. Anu akhirna nyatana atuh jenenganana Sang Hyang Danuwarsi pok ngandika. Katu eta nyatana katuang pinutrana atanapi nyatana ka Pangeran Walang Sungsang jadi minantu. Tembalan Sang Hyang Danuwarsi waduh. Anaking Walang Sungsang. Sebab nyatana hidup nyata rek ngilari syariat agama Islam. Keramat acan aya gambar-gambaranana acan boro-boro kuparantos nyatana nyepang ayeuna ulah tarima paya. Tarima waya nyatana kerama moal bisa masihan syariat agama Islam lantaran teu acan aya kelak-kelakna acan. Ngan bae rama. Ayeuna nyatana tanda kadedeh tanda kanyaah nyatana kahiji. Ieu rama bakal masihan mangrupa jimat, ieu jimat teh nyatana mangrupa cincin. Ieu cincin ampal prawatakna rahayu nyatana atu kaayaanana. Kahiji lan kadua bisa narawang eusining bumi eusining langit. Kadua lan katilu dina ieu jero cincin bisa muat naon bae nyatana anu ditedda. Naon bae nyatana anu diniatan dilebetkeun kana cincin ampal bakal muat. Nyatana antong boro nyatana gunung sanajan laut bakal muat kana ieu cincin. Kahiji lan kadua anak ieu ajik ajik kamamayan lan katilu nyatana atuh ieu pangabaran. Bener. Ia ajika memayan atanapi nyatana pangabaran supaya nyatana rahayu ulah ayah sabijini ngapa anaki marang cok padeng itu sekarang nyatana atu eta mangrupa jimat cincin ampal kalayan nyatana ajika memayan lan nyatana pangabaran parantos katarima nyatanaku Pangeran Walang Sungsang. Benar. Ayeuna tuh gancang na carita gancang nu dicarita keunana. Mangsa narita nyatana tembalanana Sang Hyang Danuwarsi. Jung ayeuna nyatana leuwih hade geura lumaku bral leuwih hade geura lumampah nyatana leuwih hade jung nyatana geura dungkapan tuh ka Gunung Cangku. Sugan aya sih pemberianana tinu jadi guru anakin. Kuntang atuyu Pangeran Walang Sungsang bakal undur nyatana ti puncak Gunung Marapi tina pangkonanana Sang Hyang Danuwarsi. Benar. Atweta nyatana ini indang ayu kalajan Nyimas Rara Santang jadi adina bakal dilebetkan kana cincin ampal kaligani larak jeblus. Saparantos nyatana eta dua pinutri Nyi Indang Ayu kalayan nyatana Nyimas Rara Santang lumebet kana cincin ampal. Ayeuna nyatana Pangeran Walang Sungsang terus lumaku terus lumampah sakedap meter kaligane nyatana dungkap atuh ieu ka Gunung Cangku. Nyatana teu ngadungkapan kanu jadi nyatana ka Gunung jenengan anak sang yang nago. Dungkap deh nyatana ke gunung Cangkupati, ye nyatana sampai patepang patepung labung, nyatana rejeng sang hyang nago. Atau eta ti sang hyang nago pon kitu deh nyatana naroskeun syariat agama Islam, tes nyatana sampai ngalakonan goda goyang kapala ngageblak dada. Bujang-bujang ku parantos terang ngadenge nage kakarek ayeuna ieu. Atau eta nyatana sang hyang nago kali gadepok ngandika, waduh. Hei Pangeran Walang Sungsang, keur eyang nyatana ka bujang-bujang parantos ngadenge, ka bujang-bujang parantos nyaho ngadenge ka karek ayeuna nyatana plekar agama Islam. Ngana yeuna si Rama, nyatana atuh ieu masihan bekal. Besok pagi jaga baring kelak nyatana atuh sampean anu bakal meunang atanapi nu bakal nyaho leuwih ti heula nyatana plekar syariat agama Islam. Bener. Ngan ieu si Rama, nyatana bakal masihan ilmu kadewaan. Nyatana ilmu kahiji ilmu kadewaan, kadua golok cabang. Benar. Nyatana ieu ilmu kadewaan, nyatana ilmu luluhur, nyatana atanapi ilmu luluhur, nyatana luluhur sampean. Lan kadua golok cabang, perwatakna sing nyatana naon bae anu kena ku ieu golok. Nyatana sanajan gunung bakal gugur, sanajan sagara bakal saat, kahiji. Lan kadua nyatana atu bisa nganyahokeun nyatana atu sawarana sileman sinuman kalayan sasatuan. Bener. Bisa nyaho nyatana bahasa saribu bahasa, perwatakna ieu golok cobaan. Atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang terus narima atu ieu ilmu kadewaan lan kadua nyatana golok cabang. Bener. Saparantosna narima eta nyatana ilmu kadewaan kalayan golok cabang, tembalanan nyatana sang hyang nago, yeuh Pangeran Walang Sungsang, ayeuna nyatana sampean leuwih hadejung, geura dungkap nyatana ka Gunung Kumbang. Bener. Kedi dinya sugan nyatan aya sih pemberianana nyatana tinduga jadi guru. Atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang gancang na carita, gancang udah cerita kenana nyatana dungkap deui atuh ieu ka Gunung Kumbang. Barang dungkapna ka Gunung Kumbang atuh eta Pangeran Walang Sungsang nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angga. Tembalan Pangeran Walang Sungsang amit eye. Amit. Amit eye. Ye nyatana ragawa king bakal mentanya mamentang anjang. Kakresa jang eyang, nyatana seja, nyatana rek ngaguru kakresa jang eyang. Barang cop kadenge tes karasa nyatana atu ye kunu calik di petap nyatana di Gunung Kumbang. Benar. Jenengan nana sang hyang naga, tembalan nana sang hyang naga kali gane imut ngagelenyu bari poktu maros. Nyatana tembalan anak sang yang naga, yeah. Kali gane nyatana pok tumaros teh, waduh. Hei punggawa, sampean jauh ngabaduit lembut anggang lalayaran, jauh ngajug-jug anggang maranan, cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Nah sampean nyatana ti nagara mana? Nah sampean ti umul mendi jeng saha jenengan sampean, bangga datang nyatana ka petapan kula. Barang copat denge tes karasa nyatana ku Pangeran Walang Sungsang. Oh, eyang, nuhun eyang. Atu ye nyatana Walang Sungsang jenengan anak putra Prabu Siliwangi ti Pajajaran. Benar. Tiasana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran ramah. Sejak nyata narek ngilari syariat agama Islam, eyang. Bener. Hei Pangeran Walang Sungsang, Ayeuna nyatana keur eyang ka boro-boro parantos ngadenge. Ka boro-boro nyatana parantos nyekel agama Islam. Beja kakarek ayeuna nyatana ti sampean, kelak nyatana sampean nu bakal nyaho leuwih ti heula. Ngan ayeuna nyatana keur eyang. Saplekara bakal mere ilmu kasaktian. Benar. Kadua plekara Aji Dipa. Katilu plekara Aji Titi Murti. Kaopat nyatana api. Tilu ajian perwatakna nyatana atu bakal kabak bakal kapanggi jeung kabak jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana. Benar. Kahiji lan kadua. Ye Aji Dipa. Atanapi nyatana ye atanapi ajian-ajian ti para dewata. Kadua, nyai atuh ye pusaka kaula heger sampean. Hiji penci waring. Bener. Dua, badong batok. Tilu, umbul-umbul waring. Ye badong batok, perwatakna nyatana atuh diturut nyatana kusileman kusiluman. Kalayan kusipat satu. Jeng sajabana, jeng sajabana. Kalayan nyatan aku ieu umbul-umbul waring. Ieu perwatakna nyatana keur kasaktian sampean. Plekara nyatana syariat agama Islam keur rama nyatana keur rama eyan. Kaboro-boro parantos nyekel, kaboro-boro parantos ngadenge. Ngadenge kakarek ayeuna ti sampean. Kelak sampean anu bakal menang ke nyatana syariat agama Islam. Ngan ayeuna nyatana keur tirama. Leuwih hade sampean nyatana geura datang tuh ka Gunung Cangak. Kedidinya bakal aya nyatana guru nyatana pikeun guru sampean. Atuh eta jenenganna Pangeran Walang Sungsang nampi atuh ieu nyatana asih pamberianna atanapi pamerena nyatana ti Sang Hyang. Benar. Hiji nyatana ilmu kasaktian. Dua Aji Dipa. Katilu nyatana Aji Titi Murti. Kaopat atuh nyatana Penci Waring. Benar. Kalima nyatana atuh Badong Batok. Kagenep umbul-umbul waring. Parantos katarima nyatana atuh ieu ku Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang terus lumaku nyatana pamitan deui atuh ieu ti Sang Hyang Nagung. Besok pagi jaga baring bakal dungkap. Ieu nyatana ka Gunung Cangak teh kaliganelar Pangeran Walang Sungsang eulempeng. Barabat penggawa miang angkat ngondok-ngondok daya. Thank you. Pangeran Walangsung sang angkat ngelenggang tengah lumayan. Angkat ngendek ngendek dayo, angkat ngoyak ngoyak jangan. Sang undur pundung ayin nama tadang dan keyang undur nama geningan mata geningan mati gunung kumbang eta pangeran walangsung sang angkat nganggang tangal lumbayang angkat tunduk tangenduk dayuh angkat ngoyak tangoyak jagat undur nati gunung kumbang besok pagi jaga baring bakal dungkap naka gunung sanga ka gunung sanga. Peta pangeran walangsung sang nyatana atu eta sih pemberian atanapi pamere pamere eta jimat nyatana kalayan atu ya ajian-ajian. Benar. Sadayana dilebetkeun kana cincin ampal. Pangeran Walangsung sang terus bari lumaku bari lumampah nyatana atu eta ti petapan gunung kumbang. Yes. Dina pangkonanana sang hiang naga besok pagi jaga baring bakal ngadungkapan atu nyatana ka gunung cangak. Benar. Mangka di eta gunung cangak ternyatana atu ya seer atu ya mangrupa burung atanapi mangrupa manuk bangon. Eta pangeran walangsung sang nyatana ayeuna barang dungkap na nyatana ka gunung cangak ningali atu eta nyatana mangrupa manuk. Pasiliwiran mang atu eta nyatana rupa manuk kata napi manuk bangun. Pangeran Walangsung sang gancang ngacarita nyatana terus atu yang ngangge nyatana penciwari. Kalayan nyatana bakal atu yang nempat ke nyatana badong batok. Bari di usianya tanah kulauk pau kata napi kulauk dele. etan nyatana Pangeran Walang Sungsang saparantos nyatana make penciwarin supaya nyatana teka tingali atarapi nyatana supaya ulah kewenangan atu eta nyatana ku manuk-manuk bango nyatana anu nuju pasiliwiran anu nuju nyatana panting kalayang nyatana atu mangsa narita. Ayeuna pada-pada nyatana atu ye jenenganana Pangeran Walang Sungsang aya di Gunung Cangak teh keunteun deun batan poye. Kana tandem batan peyem tandem di andalem siem tunda di hanjuang siang tandem gesan samperen cak tunda urang gesan alaen paranti nyokot tinggalkan tinggalung mana pipir lawu kikinciran tenyana obat kabelem sisindiran tenyana kagungan dengan tanah tu ye jenengan nana Pangeran Walang Sungsang ningali nyatana atu ye manuk-manuk bango nuker pating siliwir ayat nyatana tu ye di Gunung Cangak nyatana pangti siliwir dinap tangkal caringin iya. Nyatana Pangeran Walang Sungsang terus nyatana ngangge atui penci waring kalayan nyatana atui ngalet nyatana nempatkan badong batok di esian kulauk pauk atanapi nyatana atui kulauk deleg lantaran atui Pangeran Walang Sungsang nyatana ningali atui tamanuk anu sakitu ratusanan anu sakitu ribuanana anu mana ratuna atu yemak barang make nyatana jimat penciwaring atu eta nyatana rajana burung bango atanapi rajana manuk bango terus ditewak diancam nyatana atu yeku golok cebang. Nah atu eta nyatana manuk bango anu parantos ditewak nyatana anu parantos kaparangkap nyata atu ye diancam ku golok cabang. Kaligan nyatana atu ye manuk bango pok nyatana atu tiasa nyarita seperti manusia menta ampun majarna nyatana menta hirup lamun menta dilepaskeun lamun dilepaskeun nyatana atuh yarek dipasian jimat kitu kaayaanana barang atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang ngadang nyatana atu yang ngadenge bur nyatana aya manuk bisa nyarita seperti manusia atu ye telami kali gane leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nyatana manuk bango atu ye nyatana kajadian mangsa narita terus ngalayang bari ngawang-ngawang nyatana pok ngandika gera nyusul ka Gunung Cangak Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana disuruh nyusul atuh ieu kana puncak Gunung Canga katana pinyatana kana pohon caringin. Pangeran Walang Sungsang nyatana tetatap sini diterus nyatana atuh ieu naik atana pinyatana hanjat kana tangkal caringin. Balik gane tangkal caringin waya di petapan nyatana di Gunung Canga kelapat ilang tanpa karena kejadian karaton anu sakitu mewah na karaton anu sakitu angkerna. Atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang terus satu nyatana ngalakonan calik ke kaligan nyatana aya nu dungkap atuh nyatana budak-budak bule atuh ye nyuguhan ka Pangeran Walang Sungsang atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang nyatana atuh nuju ngadahar susubuh-susubuh nyatana atuh eta nyatana ti budak-budak bule. Kaligane atuh ye nyatana saha anu datang kana pangkonanna nyatana atuh ye Pangeran Walang Sungsang kajabi atuh ye nyatana sanata bangun nyatana atuh ye Sang Hyang Bangun kaligane pok ngandika Satria Bagja tinemenan nyatana ayeuna bisa patepang patepung lawu atuh ieu Pangeran Walang Sungsang nyatana kaget luar biasa lantaran nyatana aya hiji sepuh nyatana anu diuk sajajar jeung dirina. Duh bari jeung lungguh timpuh Ageung kuwiwaha ageung nyatana atuh ye ku kaya ye eta nyatana atuh ye Sang Hyang Bangun nyatana anu diuk sajajar nyatana lungguh bari jeung timpuh bari ngandikan lilis manis leuleuy keude tembalan nana Sang Hyang Bangun Satria ulah kaget lantaran ieu nyatana eyang ayeuna dilepaskeun ku sampean kalayan nyatana ditulung ku sampean tengah jadi nyatana dipaehan ku sampean ayeuna eyang rek nyatana nyumponan janji ka sampean ka hiji lan kadua na sampean nyatana atuh ayeuna tos nyaosan kana nyatana kahayang eyang ieu eyang saplekara dua plekara saplekara nyatana atuh ieu masihan jimat panjang pendi bende bareng kalayan nyatana piring panjang ieu nyatana pependil perwatakna nyatana sana jante di eusian bisa nyatana maraban dua nyatana sanagara sampai dua nagara piring panjang pon kitu deui sana janku teu di eusian bakal ngeusi sorangan kalayan bende ieu nyatana perwatakna bende lamun ditabeh nyatana bakal timbul atuh ieu nyatana hujan angin atana pidor dargelak kitu matak ngabingung kenu jadi musuh gerat tarima ieu jimat na sampean kaluaran ti mana jeung nyatana saha nyangaran aduh kaula nun eyang rebu nuhun laksa katika bingan eyang ieu jimat katampi nyatana kukul ari nyatana kula jenengan Walang Sungsang kaula nun putra pajajaran tuang putra kersa jeung Rama Prabu Siliwangi kaula nun biasana jauh ngapaduyut lemut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Nyatana sejak ngilari guru syariat agama Islam kaulanun syariat nyatana Kanjeng Nabi Muhammad kaulanun eyang. Mugia eyang nyatana masihan wejangan-wejangan kaulanun eyang. Atu iya nyatana Sang Hyang Bango. Mangsana harita nyatana pok sasauran majarna teu acan terang teu acan aya kelak-kelakna acan. Tembalan nana Sang Hyang Bango Pangeran Walang Sungsang gening nyatana nu cunduk ratu nyatana nu datang menak ari plekar agama Islam nyatana keur eyang teu acan aya gambar-gambaranana acan nyatana sakedeung deui ka sampean nu bakal manggihan sakedeung deui sampean anu bakal ngabogaan ayeuna leuwih hade jung geura lumaku beral geura lumampah leuwih hade nyatana sampean geura datangan tuh ka petapan amparan jati. Ke nyatana sugan aya sih pemberian atanapi sugan nyatana aya atukanya ah tinu jadi guru. Atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang. Bunga Amarwata suta bunga gunung Amarwata anak. Eta nyatana tilu jima. Atu iya nyatana papandil kalayan bende bareng kalayan piring panjang dilebetkeun kana cincin ampal iya. Pangeran Walang Sungsang saparantos nyatana atu eta nyimpen mangrupa jimat dina cincin ampal. Atuayin nanya tanah terus pamitan tina pangkonan Sang Hyang Bango bakal ngadung kapan atu yinnya tanah kapetapan amparan jati. Katanya tanah Pangeran Walang Sungsang terus undur inya tanah tina pangkonan Sang Hyang Bango. Besok pagi jaga baring bakal dungka punya tanah atu ya kapetapan amparan jati teh kali ganelar ponggawa miang. Kikinciran ma kikinciran tenyana ma geningan ma obat kabelem dipikiran ma dipikiran tenyana ma kagungan dengan menit makan ucai kondang nyampaikan ujang pikir menit makan ucai. Gunung-gunung cenah digawe sawah angel temen tabanyonane. Iya bener. Durung-durung digawe salah angel temen lakonanane. Batu lama kembang Tanjung, kembang saga jenggong loman. Rasa bulan mereka tahu. Sangkur ileng cenah macokan belas ti kukur maka leweng-leweng. budak kideung muna yang bodas dipupur maka beteng-beteng lah iya. Cena geningan ma alim ka Bandung hoyong ka Sumedang bae. Abdi macena alim di Candung hoyong ku sorangan bae. Cuklek leweng ata cuklek lamping jauh kasin tung kalapa. Liak dengan maliak lain jauh ka indung ka bapa. Serega tamang katerer ya bansang tak ulah nilah sajongjongan masa heroyan sakedeng ma guru dag datang. Agung para luna para nuda panjang apangampura hampura sapa panjang na atu ye jenengan nana Pangeran Walang Sungsang undur nyatan atu ye ti Gunung Cangak tina kara tina pet nyatan atu ye tina pangkonan nana Sang Hyang Bangun. Ayeuna nyatana atuh ye undur tina pangkonan Sang Hyang Bangun terus lumaku terus lumampah poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Ayeuna nyatana dicarita teu dicarita sajalan-jalanna teu dicarita atuh ye lakuna dicarita dungkap bae nyatana atuh ye kapetapan amparan jati. Nyatana barang dungkap ka petapan amparan jati kaligane nyatana atuh ye breh katingali nyatana aya anu nuju tapaku atanapi aya anu nuju calik nyatana di eta petapan kaligane Pangeran Walang Sungsang cumeluk tinu jauh kaligane cumalabang tinu anggang nyatana majar maneh mentanye mah mentangan jan. Kaeta nunuju nyatana tapakur di petapan amparan jati tembalanana Pangeran Walang Sungsang amit rama amit yen nyatana ragawaking bakal mentanye mamentangan jan enggal datang calikeun datang rampeskeun rama nu calik di petapan rama kali gane cop kadenge tes karasanya tanah tu yeku nu aya di petapanan Paranjati. Kali gane barang cop kadenge barang tes karasa kali gane pok atuh ye sasaurana nu aya di petapanan Paranjati nuju tapakur iya. Qudratin Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syasari Bidatullah Awali Allahu Ta'ala Kutubi Jaman Qalipat Rasulullah Sayyidunillahi Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budwa ya krasin dan sultan Rahim Saratullah dan Ugar Magdubi Alim Walabdol. Barang cop kadenge tes karasa nyata natu ya kunu nuju tapakur di petapan Amparan Jati. Kali gane pok sasauran nate nyatana atuh lilis manis lele kede alon pangan dikana waduh. Ponggawa sumangga calik sapang lampitan. Guru dag calik atuh ye pangeran walang sungsang nyatana. Saparantos calik pangeran walang sungsang. Atu eta di petapan Amparan Jati kaligane nyatana atu ye ngabijilkeun anu jantan garwa nu gelis sindangayu kalayan atu ye nyatana nu jadi adi jenenganana atu ye Nyimas Rarasantang iya. Etan nyatana pangeran walang sungsang nyatana ngabijilkan adina kalaya nyatana nu jantan garwa jenengan anak atu ini indang ayu tuang putra sang yang dan warsih nyatana atu yeti petapan Gunung Marapi atan tapi nyatana mangsa narita kali gane nyatana atu yeti lu tuang pinutra jenengan anak pangeran walang sungsang Rara Santang nyindang sayut nyata nanyi indang ayu kali gane sedoknya mbak pimpin kali gane atu nyata na sujud sumembah kaeta anu nuju calik nyata na di petapan Amparan Jati nyatana atu eta pangeran walang sungsang kalayan nu jantan garwa kalayan atu nu jadi adi nyatana atu sujud sumembah kaligane pok ngandika atu Yesunan Jati ngandikana nyatana Sunan Jati Punggawa kalayan nyatana pinutri dua sakembarang. Ye sampean kernaon guna kernaon gawe. Ngalakonan sujud sumembah nyatana atu ye kana pangkonan kaula. Na sampean kaluaran ti mana. Jeng rek aya naon kaperluan anak jeng saha ngaran sampean. Barang cop padenge tes karasaku pangeran walang sungsang. Bari nyatana tumungkul hambarikul ngembalin sabda nyatana atu mangsana harita ajrihnya ningali pamor atu eta Sunan Jati. Pok sasauran pangeran walang sungsang arana. Tuang putra pajajaran nyatana atu yeti kresajang rama Sri Mahaprabu Siliwangi kalayan sang ibu jenengan anak atu ye subang larang iya. Atu eta tembalan anak nyatana Sunan Jati barang ngadangu iyan eta tuang pinutra jenengan anak pangeran walang sungsang tuang putra nyatana atu iya pajajaran tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi. kaligane poksa sauran Pangeran Walang Sungsang rek ayan naon keperluan sampean. Pangnajau ngabaduyut lembut anggang lalayan putra pajajaran nyatana aina dungkap kana pangkonan kaula. Aduh kaula nun Gusti. Atuh ieu nyatana ragawa keung jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran. Jauh ngajug-jug anggang maranan kaula nun Rama. Mugia kresa jeng Rama nyatana tong janten rengating panggalih marga nu jadi lantaran. Ragawaking nyatana tiasa nalalayaran nyatana dungkapana pangkonan Rama. Kaula nun ragawaking teh nuju ngilari syariat agama Islam kaula nun. Ngilari guru nyatana agama Islam kaula nun. Walang sungsang nah sampean teu salah majar manen nyatana atuh rek ngilari syariat agama Islam atanapi syariat na Kanjeng Nabi Muhammad. Apan sampean teh nyatana putra pajajaran. Apan sampean teh nyatana putra Prabu Siliwangi. Nyatana nutang tumual ngahendak nyatana atuh kana agama nyatana atuh syariat agama Islam. Aduh kaula nun Rama. Ku aya naraka waking jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran nyatana indit ngantun ke negeri luntang ngantun ke negara kaula nun. Sebab nyatana raga waking lewi seneng, raga waking lewi condong, raga waking lewi suka nyatana kana syariat-syariat nyatana atun Nabi Muhammad syariat agama Islam kaula nun Rama. Dedeh tinemenan labun kitu nyacarana. Naha saha ieu nyatana anu dua. Aduh ieu teh nyatana atuh ieu rarasantang adi ragawaking kaula nun Rama. Ari nu ieu hiji deui ieu teh garwa ragawaking tuang pinutra Sanghyang Danuarsih ti Gunung Marapi kaula nun. Sami rek ngilari syariat agama Islam kaula nun Rama. Atuh lamun kitu nyacarana tayabayana. Tayabayana. Jadi sampean rek ngilari guru nyatana rek ngilari syariat agama Islam. Aduh, leres kaula nun Rama. Atuh lamun kitu nyacarana. Atuh ieu nyatana Sunan Jati ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Eta nyatana Pangeran Walang Sungsang nyatana atuye ngaguru kasunan Jati. Sunan Jati ayeuna kadungkapan nyatana ku Pangeran Walang Sungsang kalayan Rara Santang kalayan nu geulis indang ayu. Mangsa narita nyatana atuh ieu terus di pasihan wejangan-wejangan syariat-syariat agama Islam. Ya eta nyatana diwejangkeun dua kalimat syahadat. Hiji dua kalimat syahadat, dua sholat, tilu salawat, opat dikir, lima zakat, kagenap puasa. Atas atuye sunanjati nyatana mangsa narita atuye ngawirigen atuye tanah ka Pangeran Walang Sungsang. Ngeta dua atuye ajaran dua-dua kalimat sahadat kalayan sholat. Tilu jakat opat nyatana atuye puasa kalimah munggah haji mun kawasa di jalana. Gitu nyatana sauranana atanapi wejangan-wejanganana. Jeng sajabana atu ye dikir kalayan maca Al-Qur'anul Karim. Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana sampe poe deui, poe deui, poe deui, poe deui. Poe sampe diganti ku minggu, minggu sampe diganti ku bulan. Eta diwiridnya tanah atu syariat-syariat agama Islamnya tanah atu diwiridgennya tanah dua kalimat syahadat, dua sholat, tilunya tanah zakat, opat fitrah, lima munggah haji. Kalayan macanya tanah Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, kitu kaya nana Pangeran Walang Sungsang kalayanya tanah rara santang pingkalih nugelis sindang ayu tuang pinutranya tanah apie sangiang dan warsi mangsana harita suhudnya tanah atuetanya tanah belajar syariat syariat agama Islam itu. Eta Pangeran Walang Sungsang mangsana harita nyatana ya alima sirimina latati kisat sitro anak wa apina wa puana wa pirlana esukuna esukuna apa solu ta'ala nabi hotamiru tasulil kirom ama dalali waladim ama juhu tajuhul anam tajuhul anam asolal kostu al murad wasopal wa wasopal wa tuwal widan wabiru ya Muhammadin parihatan pusu iba anggoromi walo ati layu horis tani malam inatipi ta iladati inatipi iladati salwati lihawa haram tahawa haram Pangeran Walang Sungsang nyatana keur diwirid atu eta tanapi nyatana keur digembleng ayeuna mah geuningan mah teu keur digembleng diwirid jat pangarti digembleng atu ieu nyatana atu syariat-syariat agama ayo nama geningan mada ta syariat agama kaso bodok mah kaso panjang kaso ngaroyong ka jalan kaso ngomolok mah sono nganjang sono patepang jalan. eta Pangeran Walang Sungsang ayeuna nyatana atuh suhud keur ngalakonan belajar. Poe deui mah poe deui diganti ku minggu ayeuna mah tadatang bulan. Atuh ye nyatana Sunan Jati nu kenyatana Senur Jati nu keur ngalakonan nyatana ngawirit eta nyatana ilmu. Atana pinyatana atuh doa-doa jeung sajabana. Masian wejangan-wejangan atuh dua kalimat syahadat jeung sajabana ayeuna mah. Jeung saja. Atuh ye nyatana teu lami atuh ye Sunan Jati nyatana. Sampe ngangkir nyatana ngariungan ayeuna mah ngalakonan riungan. Eta nyatana Sunan Jati mangsa narita nu keur ngalakonan nyatana atuh yeung ngawiridkeun atanapi masihan doa-doa. Atuh nyatana hiji nyatana doa dua kalimat syahadat tilu nyatana salat nyatana dua salat tilu zakat opat puasa lima haji munggah haji nyatana mun kawasa di jalan kalayan nyatana maca kitab Al-Qur'anul Karim jeung sajabana. Ayeuna nyatana atuh ye mang barang nyatana mingkin lami mamingkin lami atuh eta nyatana pang pok ngandika nyatana Sunan Jati. Walang sungsang. Ayeuna sebab sampean nyatana katingalina suhud. Sebab sampean nyatana katingalina rajin. Nyatana benar-benar nyatana hayang wasai nyatana atuh ye agama. Hayang wasai nyatana syariat-syariat nyatana atuh Nabi Muhammad. Mana ayeuna sampean dingin pinasti anyar pinanggi. Sampean bakal dipasihan ngaran jenengan nana Soh Madula. Saplekara sampean bakal dipasihan ngaran nyatana Soh Madula. Kahijilan kadua junggeran nyatana babad badaya. Gerangian padukuhan. Gerangian padukuhan dimulai nyatana atuh ye poe Ahad tanggal hiji bulan Sura. Benar. Jung gera babad-babad daya gerang bangun padukuhan Soh Madula. Atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang alias Soh Madula mangsa narita patuh kan jadi guru. Nyatana bakal ngababad babadaya babad jaman nyatana atuh ye bakal ngabangun padukuhan. Dimulai dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura gitu. Eta nyatana bakal ngababad babad jaman bakal nyatana atung yen padukuhan. Gunung luhur nyatana atuh ye nu ngagunung diratakeun rawa nyatana atuh diurugan. Dimulai dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura dina taun 1445 Masehi. Atanapi dina taun 1367 nyatana taun sasakala iya. Ayeuna tunda lampahna nyatana tuye nyatana urang cuang tunda. panjenengan nasoh madulah nyatana atu yang kereng diwirinya pangarti diarnya pangawasa kalayanya tanah atu yedi ajaran nyatana syariat-syariat agama. Atu dungkapkana waktuna geus dungkapkana wayahna nyatana atu ya kaligane pamitan nyatana sejak bakal ngababad-babad daya. Atu ya nyatana sampe ngalakonan undur tina pangkonan sunanjat ngagiringkeun nyatana atu ye adina jenenganna Rara Santang kalayan nyatana Nyimas Indang Ayu mangsa narita nyatana atu ye bakal ngadamal padukuhan anu ngagunung diratakeun rawat di urugan bakal ngababad-babad daya bakal ngalakonan nyatana Malawija itu. Terus lumaku, terus lumampa ka selatan sampai nyatana atu ye belok ke arah barat ye. Barang nyatana atu ye belok ke arah barat nyatana atu ye kaligane nyatana lumaku lumampah menama pai-mapai sisi pasisir. Kali gane barang kerlumaku kerlumampah nyatana di sisi pasisir. Kali gane breh katingali atu ye nyatana ayak hiji saung anu kaayaan nanagas prihatin. Barang nyatana atu eta ningali nyatana atu ieu aya hiji saung nyatana di kebon eurih atanapi dina kebon alang-alang kaligane atu ieu jenenganna soh madulah nyatana atu eta nyatana dungkap ta hiji saung kolot nyatana ngadon tapakur mangsa narita atu kalay pangeran walangsung sang alias soh madulah mangsa narita nyatana rejeng atu ieu Rara Santang alakonan tapakur di eta nyatana saung kaligane teu lami sanudungkap karena eta saung nyatana didukuh alang-alang atanapi didukuh eri atu ye nyatana ki gede ngalang-alang iya. Barang breh katingali nyatana atu yeku ki gede ngalang-alang nyatana eta dina saung teu aya nu keur ngalakonan tapakur kaligane tembalan ki gede ngalang-alang waduh ponggawa sampean keur naon guna sampean keur ngadon gawe, naon gawe nyatana ayat tilu nyatana atu ye insana tanapi ayat tilu nyatana jalma hiji lalaki dua nyatana awewe kernaon nyatana kernaon guna sampean ieu ngadon nyatana tapakur di tempat aduh kaula nun rama rebunun nyatana rama eyang agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaulanun rama eyang ieu nyatana ragawaking jenengan anak walang sungsang kalayan nyatana ieu Rara Santang Nyi Indang Ayu kaulanun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaulanun Iraga nyatana atu raga waking temil nyatana ngiring tapakur di tempat kaulanun eyang. Ngiring istirahat di tempat kaulanun eyang. Lantaran nyatan atu ye raga waking te santri Gunung Jati kaulanun. Sejak nyatana rek ngababad-babad daya, rek ngababad-babad hutan. Marga nu jadi lantaran nyatana rek ngadamel padukuhan kaulanun rek malawija. Dimulai poe isuk, dina poe ahad tanggal hiji bulan sura kaulanun. Atu eta nyatana ki gede ngalang-alang ngaraos bunga hamarwata suta bunga gunung hamarwata ana. Ngadenge nyatana atu eta santri Gunung Jati nyatana jenenganana Pangeran Walang Sungsang. Atu eta nyatana ki gede ngalang-alang kaligane imut ngagelenyo iya. Tembalan nananya tanah Pangeran Walang Sungsang, waduh. Santri Gunung Jati Walang Sungsang. Bagjati nemenan lamun kitunya carana. Ayeuna nyatana sampean ngadon istirahat di ieu tempat. Keur sirama nyatana atuh ieu jenengan ki gede ngalang-alang. Teu sanak teu sadulur nyatana teu garwa teu putra. Ayeuna nyatana sirama nyatana nyorangan di tempat lamun sampean purung. Jung gerat calik di tempat kalayan nyatana sampean bakal diaku anak. Sebab sirama tengah kaduhan nyatana tuang putra. Ramarek masrah kenraga jeng nyawa. Nyatana atau rek merek masrah ken tempat sampean diaku anak. Kalayan sampean. Lamun bener nyatana rek babad-babad jaman, nyatana rek babad-babad daya rek ngababad hutan. Anu luhur nyatana diratakeun, atun nyatana nurawa rek diurugan, sampean bakal diberengaran. Lamun bener sampean rek ngababad-babad daya rek malawija, sampean bakal dingaranan cakra bumi. Atu eta nyatana cakra bumi. Pangeran Walang Sungsang ngeraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwata bunga nu taya papadana atu nu akhirna nyatana atu datang kana waktuna nyatana dina poe ahad tanggal hiji bulan sura tahun 1367 tahun saka tahun 1445 Masehi eta nyatana mulai ngababad-babad daya nyatana babad-babad jaman iya. Pangeran Walang Sungsang nyatana berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui berang deui peuting deui nyatana ari berang ngababad-babad jaman anu luhur nyatana dikeduk nyatana dipake ngurugan anu jurang atana pinurawa nu akhirna nyatana atuh eta malawija. Malawija sakedap metra mangsa narita nyatana tutumbuhan sarwa jadi tatanenan samya subur makmur. Atu iya eta nyatana malawija atu nyatana mangsa narita tutumbuhan nyatana atu iya montokna luar biasa suburna luar biasa. Ari berang pagaweanana malawija ari peting pagaweanana nyatana lantaran dipasihan alat-alat nyatana kuki gede ngalang-alang. ajang nangkep atuye nyata na hurang letih kalayan nyata na lauk pauk. Ternyata na Pangeran Walang Sungsang ari peting nyata na atuye ngalakonan nyudu ngalak nyata na sabagian hurang letik atanapi nyata na lauk pauk. Saari berang nyata na atu malawija bari nyata na moe hurang terus ditumbuk nyata na atanapi ditutuan jadi alus nyata na dijentarasi. Nyata na Pangeran Walang Sungsang arokaya tur balaka dingin pinasti anyar pinangi. Palawija samia subur makmur samia nyata na serba jadi. Atu eta nyata na tumbukan hurang lembut mangsa narita seueur para tangkulak-tangkulak ti pagunungan anu datang samia ngulak. Tapi nyata na kaparebut kitu kaayaan na nuang. Eta para tangkulak ti padesan, para tangkulak nyata na ti pagunungan samia datang. Nyata na atuye ngulak tarasi. Lantaran seueur balakorawa anu datang, seueur para tangkulak anu rarebutan, eta nyatana Pangeran Cak nyatana atuye Pangeran Walang Sungsang alias nyatana Cakrabumi. Bener. Mangsa narita keur ngalakonan nyatana numbuk kurang lembut atanapi lauk pauk, para tangkulak nyatana pating caloteh. Cacaloteh na teh cenah geura age, geura age, geura tumbuk, geura age, geura tumbuk, geura age, geura tumbuk. Dingin pinasti anyar pinanggih nyatana atu eta lantaran atu para tangkulak eundeur dayeuh oyag nagara. Geura tumbuk kurang lembut, geura tumbuk lauk pauk, geura age, geura age, geura age tumbuk, geura age, geura age, geura age, geura age. Nu akhirna eta padukuhan. Atu dingin pinasti anyar pinanggih disebut nyata na gerage. Iya. Ayeuna nyata na atu eta para tangkulak nuker ngalakonan cacaloteh gerage gerage dingin pinasti anyar pinanggih nyatana dukuh eta disebut nyatana dukuh gerage. Dukuh baru nyatana kampung baru kampung gerage. De. Marang ayeuna nyatana atweta geus masur disebut nyatana kampung baru atanapi nyatana dukuh gerage. Para tangkulak nyatana atu samia datang milu malawi jadi eta tempat. Atu nyatana mangsa narita mingkin lami mamingkin seueur mingkin lami mamingkin loba nyatana atu eta hambaraya. Nyatana padukuhan baru sampai nyatana aya 300 langkung. Nyatana dukuh baru atanapi kampung nyatana dukuh gerage sampai aya balakorawa aya cacah nyatana 364 iya. Ayeuna eta nyatana di dukuh baru atanapi nyatana di gerage atanapi dukuh gerage balakorawa balakaula nyatana cacah geus aya nyatana 300 lebih. Ayeuna urang cuang tunda lampahna atuye nyatana Cakrabumi kalaya nyatana atuye dukuh gerage. urang nyatana cuang nyatur kena tuye nyatana di Raja Galuh. Jenengan anak atu ye Prabu Raja Galuh nuker ngalakonan sewaka nyatana rejeng para jubir, rejeng para senopati, rejeng para bupati. Ayeuna tanah urang cuang tunda lampana cuang tendeun di handeuleum sieum cuang tunda di anjuang siang eta Raja Galuh teh keur ngalakonan sae waka. Yeah. sereg sereg gata mangka tereh hiap gancang ayeuna mata ulalila sajongjongan saheroyan sakedeung mah budak datang. Mangsa narita nyata nayo pangeran walang sungsang alias cakrabumi nyata na tue nu ayah nyata na ayina keur ngalakonan nyata na kadungkapan para tangkulak nyata na di eta tempat nyata na kaceluk di jenengan kenyata na dukuh gerage atanapi kampung baru nyata na kampung gerage tinalalan tinasa sakala tinalantaran nyata na atu gera age tumbuk eta nyata na hurang lembut gera di jentarasi bolondongan atanapi nyata na dipiwarang di jendelan kitu para tangkulak anwaya sabagian nyata na atu eta sampe nyata na tetep di duku baru sampe lobana nyata na 364 nyata na cacah di kampung baru ayeuna nyata na keur ngalak mangsa narita kaligane atu ieu nyata na cakrabumi mangsa narita kadung kapan atuh ieu nyata na utusan ti Raja Galuh jenenganna Dipatih Palimanan kalayan Ki Gede Kiba nyata na Dipatih Kiban kalayan nyata na atuh ieu penggawa pipitu ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang nyata narek manik sakun kaduku baru nyata na aya sabara cacen eta Dipati Palimanan kalaya nyata na Ki Gedeng mangsa narita nyata duk nyata dicarita lakuna teh dicarita lampahna Ki Gedeng Palimanan Ki Gedeng kalayan nyata na pati pipi nyata na ponggawa pipi tu mangsa narita nyata na rek mariksakeun kahijelan kadua nyata na atu ye Prabu Raja Galuh seneng kana tarasi nu geus jadi golondongan urang duku baru majarna kudu bayar upeti sataun satanggungan iya satanggungan tarasi mangsa narita nyata na tueta Dipati Palimanan Ki Gedeng Kiban kalayan nyata na tu ye ponggawa pipitu parantos dungkap nyata na atuh eta kadukuh baru nyata na kadukuh gerage. Ayeuna sampe ngalakonan nyata na ditari didami atanapi nyata na atuh dihormatan. Disuguhan atuh eta nyata na ku Pangeran Walang Sungsang alias Sakrabumi atanapi nyata na atuh ieu ku nuk nyata na atuh Nyimas Rara Santang. Di suguhan nana nyata nanda lauk pauk kalayan nyata na peresan cai balendrang herang nyata na cai hurang lembut iya eta nyata na pati nyata na ponggawa pipitu kalayan nyata na Dipati Palimanan kalayan nyata na Ki Gedeng Kiban mangsa narita nyata na atu disuguhan nyata na lauk pauk kalayan nyata na cai balendrang herang cai persan nyata na hurang lembut sedengkeun nyata na atu eta nikmatna luar biasa sampai ngalakonan eta tembalanna nyata na Adipati Kiban kalayan nyatana di nyatana penggawa pipitu sampai ngalakonan tumaros. Nyatana tembalanana atu nyatana Adipati Palimanan. Hei, Cakra Bumi, ieu nyatana kula ngarasa bagja nyatana nu daya papadana. Kula utusan nyatana ti Raja Galuh dipi warang mariksa dukuh baru. Geus aya sabara cacah sabara jiwa. Sampean nyatana kasebut nyatana atuh nalayan. Tukang ngalarbon atanapi pingalah urang nembut. Nyatana sedang kenu jadi raja nyatana di Raja Galuh seneng kana bubukan nyatana atuh urang lembut. Anu ditebut Tarasi. Atanapi nu disebut Tarasi. Nyatana sampean kudu ngalakonan nyatana bayar sataun satanggungan atanapi sapikul. Eta tembalanana Cakra Bumi alias nyatana. Atuh Pangeran Walang Sungsang. Teloba carita mangga. Atuh ayeuna nyatana langkung sae hayu urang cuang dahar babarengan. Urang cuang nyatana dahar riungan. Mangsa narita nyatana atuh eta Adipati Palimanan kalayan Ki Gedeng Kiban kalayan nyatana penggawa pipitu. Bener. Disuguhanan nyatana ayeuna atuh eta ngakan cai balendrang herang cai pameresan nyatana hurang lembut. Sampai ngalakonan cacalo teh ieu cai naon. Hei Cakra Bumi, ieu geuning nipat karasana make naon ieu nyatana atanapi cai naon. Sunan Dipati, ieu nyatana nu didahar ku sampean cai peresan hurang lembut. Cai balendrang herang nu diaranan ari hurang lembut teh nyatana cir naon rebon. Ieu teh cai rebon ngaranna. Cai hurang lembut nu diperes nyatana dibumbuan ku sabrang delan jeung sajabana jeung sajabana. Waduh. Jeung teu nimbang lauk pauk jeung teu nimbang nyatana geura ageh, geura yeuh geura ageh. Ngeunah nikmat nyatana yeuh, nikmat cai rebon. Jeung teu nimbang nyatana lauk pauk ngeunah Cirebon mana dingin pinasti anyar pinanggi. Dukuh baru nyatana ayeuna dingaranan Cirebon dingin pinasti anyar pinanggi dina taun 1447 Masehi. Para bapak, para ibu, para saderek sadaya. Dina jalana carita babad danasan Sunda babad Cirebon. Dina perjalananana Pangeran Walang Sungsang neangan guru agama Islam. Ayeuna boga ngaran Cakra Bumi. Pangeran Walang Sungsang alias Somadullah alias Cakra Bumi. Dingin pinasti anyar pinanggi ieu nu kaceluk nyatana kaceluk kawun-awun kabantar kalau kajana pria dina carita babad dana Sunda babad Cirebon ayeuna dugi ka dieu kurang sareng langkungna. Seueur saur nu teu kaukur robah carita anu teu ka caritakeun ku Sim Kuring Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu ditedah pantun rajah gentra pusaka pancatunggal nyanggakeun sakitu nu kapiatur cag urang juang tunda.